Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha ladzi tasā'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadirin yang kami muliakan, sekilas mengingatkan secara global apa yang telah tersampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pada pertemuan tersebut kita telah membaca sebuah mukaddimah yang disampaikan oleh penulis kitab ini, Syekh Abdullah bin Al-Bassam rahimahullah, terkait dengan beberapa poin penting dalam pembahasan puasa Ramadan. Beliau jelaskan dalam mukadimah tersebut tentang pengertian puasa baik secara bahasa maupun secara syar'i. Kemudian beliau jelaskan pula tentang hukum puasa Ramadan. Demikian halnya tentang fadha'il, tentang berbagai keutamaan ibadah puasa, dan juga tentang berbagai hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Apakah menurut tinjauan akhlak atau sosial atau kesehatan? Masyarul muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-179 dalam cetakan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain. Kata beliau, janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Kecuali seseorang yang telah terbiasa melakukan puasa sunnah, falyasumhu, maka silahkan dia berpuasa pada hari-hari tersebut. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, hadirin yang kami muliakan, sebagaimana telah kita dengar tadi, hadis ini menegaskan tentang adanya larangan untuk mendahului bulan Ramadan dengan puasa sunnah satu atau dua hari sebelumnya. Misalnya berpuasa sunnah pada tanggal 29 atau 30 Syaban. Kalau seandainya jumlah hari pada bulan Syaban adalah 30 hari. Atau mungkin berpuasa sunnah pada tanggal 28 atau 29 Syaban, jika jumlah harinya adalah 29 hari. Karena memang hanya ada dua kemungkinan dalam kalender Hijriah, bulan itu boleh jadi hanya 29 hari atau 30 hari. Tidak ada 31 hari dalam kalender Hijriah. Dan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain telah menjelaskan kepada kita tentang hikmah larangan tersebut. Kenapa kita tidak boleh mendahului bulan Ramadan dengan puasa sunnah satu atau dua hari sebelumnya? Nah, di antara hikmahnya, kata penulis kitab ini, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, adalah tamyiz faraidil ibadat min nawafiliha. Di antara hikmahnya adalah untuk membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ketika seseorang berpuasa pada akhir bulan Sya'ban, kemudian berlanjut dengan puasa Ramadan setelahnya, maka tidak akan bisa terbedakan mana puasa yang hukumnya wajib dan mana puasa yang hukumnya sunnah. Ini hikmah yang pertama. Kemudian juga di antara hikmahnya, kata beliau rahimahullah, wal isti'dad li Ramadan binasyatin wa raghbah. Agar seseorang itu bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan dengan penuh semangat dan antusias. Seseorang bisa menyambut bulan Ramadan dengan fisik dan stamina yang prima, yang kuat. Ada waktu jeda untuk memulihkan fisik dan stamina sebelum melakukan puasa Ramadan. Nah, ini beberapa hikmah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Dan kita yakin bahwa semua syariat Islam pasti mengandung hikmah yang sempurna, mengandung hikmah yang bermanfaat. Ini sebuah konsep akidah yang harus diyakini oleh setiap pribadi muslim. Ketika seseorang sudah punya konsep akidah seperti itu, maka dia tidak akan banyak bertanya-tanya, tidak akan mempermasalahkan perintah atau larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yakin pasti semua perintah atau larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung hikmah yang bermanfaat bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengecualikan atau membolehkan untuk berpuasa satu atau dua hari sebelum kedatangan bulan Ramadan bagi seseorang yang telah terbiasa melakukan puasa sunnah. Ketika seseorang telah terbiasa melakukan puasa Dawud misalnya, atau puasa Senin Kemis, kemudian bertepatan dengan akhir bulan Sya'ban, dia terus berpuasa di awal bulan Sya'ban sampai akhir Sya'ban, sampai penghujung bulan Sya'ban, mungkin pada tanggal 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban, maka hal tersebut diperbolehkan. Tidak masalah untuk melakukan hal tersebut bagi seseorang yang telah memiliki kebiasaan untuk melakukan puasa sunnah. Kemudian pada hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang seorang muslim untuk melakukan puasa sunnah setelah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idan tasofa Sya'ban fala tasumu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kalian melakukan ibadah puasa sunnah. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa larangan tersebut berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki kebiasaan untuk melakukan puasa sunnah. Larangan tersebut berlaku bagi seseorang yang tidak terbiasa melakukan puasa sunnah. Tiba-tiba melakukan puasa sunnah pada pertengahan bulan Sya'ban, mulai tanggal 15 atau 16 Sya'ban, dia tiba-tiba melakukan puasa sunnah, padahal sebelumnya tidak punya rutinitas sama sekali untuk melakukan puasa sunnah. Maka tidak boleh bagi orang tersebut untuk melakukannya. Adapun bagi seseorang yang telah terbiasa melakukan puasa sunnah, memang dia punya rutinitas melakukan puasa Dawud misalnya, atau puasa Senin Kemis, kemudian berlanjut puasa tersebut sampai pertengahan Syaban, maka diperbolehkan. Sehingga sama seperti hadis yang sedang kita bahas, larangannya hanya berlaku bagi seorang muslim yang tidak terbiasa melakukan puasa sunnah. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang seorang muslim untuk berpuasa pada hari syak. Hari syak itu artinya hari yang meragukan. Syak itu artinya sesuatu yang meragukan. Meragukan apakah besok sudah masuk bulan Ramadan atau belum masuk bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man shamal yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim. Siapa saja yang berpuasa pada hari yang diragukan oleh manusia, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah berbuat kedurhakaan terhadap Abul Qasim, kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari yang meragukan dalam hadis tersebut maksudnya adalah hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Pada malam harinya hilal bulan Ramadan tidak terlihat karena mendung. Cuaca sangat mendung sehingga hilal bulan Ramadan tidak terlihat. Maka bagaimana solusinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari ya. Sehingga besok belum mulai puasa Ramadan. Besok itulah yang disebut dengan Yaumus Syak, hari yang diragukan untuk berpuasa. Karena tadi hilal tidak terlihat pada malam harinya karena mendung atau faktor penyebab yang lainnya, sehingga besok belum boleh untuk melakukan puasa Ramadan. Solusinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga yaumus syak atau hari yang diragukan untuk berpuasa itu adalah hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Malam harinya hilal bulan Ramadan tidak terlihat karena mendung. Karena biasanya ru'yatul hilal, pengamatan terhadap hilal itu akan di lakukan pada hari yang ke-29 Ramadan. Nah, ketika malam harinya hilal tidak terlihat karena mungkin cuaca mendung atau yang lainnya, maka disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu ayyakum, hadirin yang kami muliakan. Kemudian kita melangkah kepada hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-180. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, jika kalian melihat hilal bulan Ramadan, fasumu, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan jika kalian melihat hilal bulan Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah kalian. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kemudian apabila hilal tidak terlihat oleh kalian, faqdurulah, maka genapkanlah bilangan hari pada bulan Sya'ban. Atau dengan kata lain, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan atau berbuka pada tanggal 1 Syawal berdasarkan ru'yatul hilal, berdasarkan pengamatan terhadap hilal yang menjadi acuan atau tolak ukur untuk menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal adalah ru'yatul hilal, pengamatan terhadap hilal. Hilal adalah bulan sabit kalau dalam bahasa kita, fase awal yang menjadi penentu atau menjadi tanda pergantian bulan dalam kalender Hijriah. Sehingga yang menjadi acuan untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah adalah ru'yatul hilal atau pengamatan terhadap hilal. Dan biasanya telah kita sampaikan tadi bahwa ru'yatul hilal itu akan dilakukan pada tanggal 29 Ramadan untuk menentukan pergantian bulan Ramadan dan untuk menentukan masuknya bulan Syawal. Karena dalam kalender Hijriah hanya ada dua opsi, hanya ada dua pilihan, apakah 29 hari atau 30 hari. Nah, ketika hilal bulan Ramadan tidak terlihat karena mendung atau sebab yang lainnya, maka solusinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqdurulah. Ditafsirkan dalam hadis yang lain maknanya adalah fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga ada dua metode yang bisa diupayakan untuk mengetahui kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Ini yang diperintahkan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis ini. Fa idza ra'aitumuhu fasumu, kata beliau. Jika kalian melihat hilal bulan Ramadan, fasumu, maka berpuasalah kalian. Nah, kemudian metode yang kedua adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini diupayakan ketika hilal bulan Ramadan tidak terlihat pada tanggal 29 Sya'ban. Cuaca mendung sehingga pada malam 30 Sya'ban hilal tidak terlihat. Maka solusinya, ya, kata Nabi alaihi wasallam, faqdurulah. Sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari sehingga besok belum masuk bulan Ramadan. Besok belum boleh berpuasa Ramadan. Besok adalah tanggal 30 Sya'ban. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Di antaranya yang pertama, awalan anna siyama syahri Ramadan mu'allakun bi ru'yatin nas au ba'dihim lil hilal. Bahwa puasa Ramadan itu dikaitkan dengan ru'yahnya manusia terhadap hilal, pengamatan manusia terhadap hilal. Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tadi, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Dan kalau dahulu hilal bisa dilihat dengan mata kepala tanpa alat bantu. Kalau sekarang sudah pakai alat yang canggih, pakai teleskop atau yang semisalnya, sehingga hilal bisa terlihat dengan jelas. Nah, ini metode yang pertama untuk menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Waradda Ibnu Daqiq al-'Id ta'liq al-hukmi bihi ala hisabil munajjimin. Ibnu Daqiq al-'Id membantah keterkaitan hukum puasa Ramadan dengan ilmu hisab. Ya, dibantah oleh Ibnu Daqiq al-'Id rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan kepada para sahabat agar memakai ilmu hisab. Namun yang menjadi acuan adalah ru'yatul hilal. Wa bayyana as-Sun'ani annahu law tawaqqafa al-amru ala hisabihim. As-Sun'ani rahimahullah menjelaskan, kalau seandainya puasa Ramadan itu dikaitkan dengan ilmu hisab, lam ya'rifhu illa qalilun minan nas, maka tidak akan mengetahuinya kecuali segelintir manusia saja. Karena ilmu hisab tidak diketahui oleh semua orang, hanya ahlinya saja. Adapun ru'yah, maka bisa dilakukan oleh siapapun. Wa syar'u mabniyun 'ala ma ya'rifuhu al-jamaahir. Sementara syariat Islam itu terbangun di atas prinsip atau pengetahuan yang diketahui oleh sekian banyak orang. Ya. Syariat Islam berlaku untuk seluruh kaum muslimin, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Sehingga metode penentuan awal Ramadan dengan ilmu hisab ini telah dibantah oleh para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah sama sekali memberikan solusi seperti itu. Tsanian, kemudian faedah yang kedua, wa kadzalikal fitru mu'allaqun bidzalik, dan demikian halnya berbuka. Penentuan awal bulan Syawal mu'allaqun bidzalik juga dikaitkan dengan ru'yatul hilal. Dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis tadi, idza ra'aitumuhu fa'aftiru, jika kalian melihat hilal bulan Syawal fa'aftiru, maka berbukalah. Tsalitsan, kemudian faedah yang ketiga, annahu idza lam yural hilal lam yasumu illa bitakmili sya'ban 30 yawman. Bahwa ketika hilal bulan Ramadan tidak terlihat, maka mereka tidak boleh berpuasa illa bitakmili sya'ban 30 yawman, kecuali dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini metode kedua yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama ru'yah, yang kedua dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Rabian, kemudian faedah yang keempat, innahu idza hasala ghaimun au qatarun, ketika cuaca mendung, qaddaru iddata Sya'ban tamama 30 yawman, maka hendaknya kaum muslimin menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini metode yang kedua untuk menentukan awal bulan Ramadan. Dan besok belum boleh berpuasa. Itu yang diistilahkan dengan yaumus syak, hari yang meragukan untuk berpuasa. Besok itu sudah masuk bulan Ramadan atau belum? Ini yang diragukan oleh kaum muslimin. Sehingga tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Khamisan, kemudian faedah yang kelima, annahu la yajuzu asyam yawma thalathina min sya'ban ma'al ghaim wa nahwi, bahwa tidak boleh untuk berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban ma'al ghaim wa nahwihi, ketika cuaca mendung sehingga hilal bulan Ramadan tidak terlihat saat itu. Dan Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis yang kita bacakan tadi, man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim. Siapa saja yang berpuasa pada hari yang diragukan oleh manusia, faqad 'asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Nabi SAW. wasallam. Dan ru'yah ini merupakan wewenang penguasa kaum muslimin, bukan wewenang individu tertentu atau lembaga tertentu. Nabi alaihissalatu wassalam sebagai penguasa kaum muslimin saat itu, beliau yang melakukan ru'yah. Atau kalau ada sebagian sahabat yang menghadap beliau dan menyampaikan bahwa ru'yah telah berhasil, ya, hilal bulan Ramadan telah terlihat, maka Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa Ramadan keesokan harinya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Selebihnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.